بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، telah kita paparkan pada majelis yang pertama fenomena kenakalan remaja dan remaji, khususnya di kalangan kaum muslimin. Kesimpulannya, kenakalan mereka ini terbagi menjadi dua: kenakalan remaja yang bersifat syahwat, perkara-perkara maksiat, dosa-dosa besar, tindakan-tindakan kefasikan, kefajiran dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya. Yang kedua, kenakalan remaja dan remaji yang berkaitan dengan bab syubhat. Dan ini yang lebih berbahaya sungguhnya, dikarenakan langsung merusak akidah mereka, prinsip mereka, ritual amaliyah ibadah mereka. Dan juga dikarenakan banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak menganggapnya sebagai sebuah kenakalan, bahkan dianggap sebagai sebuah kesolehan dan ketakwaan. Baik syubhat yang menghantarkan mereka kepada perkara kesyirikan, kekufuran, atau syubhat yang menghantarkan mereka kepada perkara kebid'ahan dan penyimpangan, baik penyimpangan amaliyah ataupun penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, penyimpangan prinsip. Dan juga telah kita sebutkan beberapa sebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama ialah al-jahlu bid-din, bodohnya mereka tentang perkara agama, atau at-tarbiyah ghairu sahihah, atau terjadi tarbiyah yang tidak benar, tarbiyah yang menyimpang. Kemudian yang kedua adalah as-suhbah as-sayyi'ah, persahabatan yang jelek, yang menyimpang, salah bergaul, bergaulnya dengan orang-orang yang jelek, dengan orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh media. Terkait dengan masalah media yang tadi kita titik beratkan, masalah HP dikarenakan langsung di tangan mereka. Namun media di sini umum ya ikhwan, meliputi semua media-media yang ada, baik media-media cetak dalam bentuk koran-koran, majalah-majalah, buletin-buletin, jurnal-jurnal, atau media-media elektronik, televisi, kemudian apalagi ikhwan, parabola dan semisalnya, atau media-media yang lain, terutama di dunia maya. Ini betul-betul sangat gencar di sana didakwahkan berbagai macam syahwat dan syubhat dari musuh-musuh Islam, dari kalangan orang-orang kafir, ataupun dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, ataupun dari kalangan hizbiyyin. Barakallahu fikum. Persentase daripada media-media yang di atas sunnah, media-media al-haq, sangat kecil dibandingkan dengan mereka. Wallahul musta'an. Ini tiga tadi ya, baru tiga perkara, tiga poin yang kita sebutkan dari sebab-sebab munculnya berbagai macam kenakalan remaja. Sebab yang keempat, barakallahu fikum, ialah al-bi'ah as-sayyi'ah, lingkungan yang jelek. lingkungan yang jelek. Seperti yang pernah disinggung tadi sebelumnya, mereka tumbuh kembang di tengah-tengah masyarakat yang tersebar di dalamnya berbagai macam kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan akhlak, kerusakan-kerusakan amaliyah, ibadah, dan bahkan kerusakan-kerusakan akidah. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala war'ah rahimahullah ta'ala, dalam risalah beliau Asbabu Istiqamati Syabab wa Bawa'ith Inhirafihim, ketika beliau menjelaskan tentang sebab-sebab penyimpangan para pemuda, beliau menyebutkan khamisan yang kelima adalah tafashshil munkarat fil mujtama' alladhi ya'ishu fihi syabab wal bi'ah allati yamshi fi manakibiha. Di antara sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pemuda, kenakalan-kenakalan yang ada pada mereka, tersebarnya kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, yang mana sang pemuda hidup di dalamnya dan lingkungan yang dia berjalan di atasnya. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang rusak, di tengah-tengah masyarakat yang bejat lahir batinnya, moralnya, amalnya, akidahnya, prinsipnya, sehingga dia tumbuh kembang di atas kejelekan. Maka tidak heran pemuda-pemuda, remaja-remaji yang hidup di tengah-tengah lingkungan semacam itu menjadi pemuda-pemudi yang rusak lahir batinnya pula, terbawa arus lingkungan. Kata beliau, wala syakka anna muyul asy-syabab ila hubb asy-syahawat ala ikhtilafi anwa'iha wal junuh ila ashabiha wal kathir al-ghalib. Tidak syak lagi, kata beliau, kecondongan para pemuda dan pemudi mencintai syahwat dengan ragam bentuknya, kecondongan mereka kepada pelaku-pelaku syahwat itulah yang dominan, apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu fikum. Sehingga dengan mudahnya pemuda dan pemudi kita ini terseret arus, terbawa oleh arus deras masyarakat yang banyak kemungkaran-kemungkaran di dalamnya. Sedikit sekali yang selamat dari itu semuanya, barakallahu fikum. Itu semua merupakan penjagaan dari Allah azza wajalla. Bi'ah, lingkungan. Dan itu perkara yang wakil, perkara yang nyata. Sebab yang kelima, sebab yang kelima ialah al-faragh, waktu luang, waktu yang kosong, kalau bahasanya masyarakat pengangguran, nganggur ya Pak. Ini juga demikian, positifnya positif, negatifnya negatif, tergantung yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau dahulu para ulama'una senang dengan waktu-waktu luang dalam rangka untuk menambah ilmu, menambah murojaah, menambah ibadah. Dulu, barakallahu fikum. Sebagian salaf ketika ditanya apa perkara yang paling dia suka, dikatakan yang paling saya suka adalah sanatun ali wa baitun khali. Yang paling saya suka isnad yang ali, yang tinggi, dan rumah yang kosong. Enggak ada yang ganggu. Dan waktu yang panjang untuk bersendirian. Itu manfaat bagi mereka. Mereka memurojaah ilmu, mudzakarah ilmu, menulis ilmu, beribadah kepada Allah azza wajalla, positif. Dulu. Sekarang ini barakallahu fikum, yang namanya al-faragh dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah beliau Mushkilatus Syabab, Beliau mengatakan al-faragh da'un qattal lil fikri wal aqli wa taqatil jismiyah. Waktu luang, nganggur itu merupakan penyakit yang mematikan. Penyakit yang membunuh pikiran orang, akalnya orang, dan kemampuan jasmani seseorang. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan idzin nafsu la budda laha min harakatin wa amal. Sebab yang namanya jiwa harus ada gerakan dan amalan. Fa idza kanat farighatan min dzalik, maka apabila jiwa itu kosong dari pekerjaan, dari kesibukan, dari amalan, tuballitul fikr, akan membuat bodoh, beku pemikirannya. Wadu'ufat harakatun nafs, dia akan semakin lemah gerakan-gerakan jiwanya itu. Wastaulatil wasawis wal afkar ar-radi'ah alal qalb, dan sebaliknya was-was dan pemikiran-pemikiran yang jelek akan menguasai hati. Wa rubbama hadatsa lahu iradatun sayyi'atun syarrirah, dan seringkalinya akan terjadi pada pemuda tadi keinginan-keinginan yang jelek, yang jahat, dikarenakan kosongnya waktu, nganggurnya dia, otaknya beku, tidak bergerak apa-apa, yang muncul justru keinginan-keinginan jelek. Faraqiyah. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang mana mayoritas umat manusia tertipu karenanya, tidak mendapatkan keutamaan padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Badannya sehat, fisiknya sehat, tapi nganggur. Tidak ada kesibukan, tidak ada pekerjaan, baik yang sifatnya duniawi atau ukhrawi, yang mubah. Ini berbahaya. Ini barakallahu fikum akan membuat dia pikirannya menerawang jauh ke sana kemari. Apalagi dalam kondisi yang semacam itu, barakallahu fikum, di sampingnya ada media tadi itu. Sudah nganggur, enggak ada pekerjaan, wala dunia, wala berniaga, dagang, wala agama, wala syekh. Nganggur, kosong. Dia dipegang sama dia apa ya, Pak? Media. Khalas. Ini betul-betul menjadi senjata utama yang sangat mematikan, yang betul-betul membuat dia akan menyimpang dengan mudahnya. Barakallahu fikum. Ya apa ya? Itu penghayatan kehidupan ya, kawan. Nah, dari berbagai macam info-info yang kita dapatkan, itu yang sering terjadi. Pengangguran. Masuk ke dunia yang tadi. Pengangguran. Diajak orang ngapa-ngapain dia ya saja, dikarenakan enggak ada pekerjaan. Yang semacam ini barakallahu fikum, korban-korban para pelaku syahwat ini, yang nganggur-nganggur ini, korban-korban ideologi-ideologi yang sesat, yang pengangguran ini, kawan. Faraq, khatir jiddan. Apalagi yang nganggur itu yang masih muda, pemuda dan pemudi, remaja dan remaji. Kalau nganggurnya kalau sudah tua bangka, sudah tua, lain pembahasan, mikirnya mati insyaallah taala. Nah, gitu ya. Lah ini masih muda, pemuda, pemudi, remaja-remaji, penganggur, tidak ada aktivitas yang manfaat bagi dia, baik urusan dunianya atau akhiratnya atau agamanya. Bahaya. Daun qattal. Inilah yang menyebabkan dia kemudian banyak terjatuh dalam kenakalan-kenakalan yang ada. Nganggur, yang dipegang sama dia HP. HP-nya dia ada aplikasi FB. Hah? Apa FB? Facebook. Facebooknya liar lagi. Udah. lah daripada nganggur chattingan dengan teman baru, gitu ya. Teman barunya bukan jenisnya dia, lawan jenis. Nah, dari yang namanya chattingan kemudian ketemu kopi darat, akhirnya terjadi yang enggak diinginkan secara agama, barakallahu fikum. Sering terjadi. Farau, hati-hati dengan yang namanya penyakit nganggur. Farau, barakallahu fikum. Naam ya kan. Ini beberapa aspek. Dan yang saya sebutkan dari poin pertama sampai poin yang kelima, itu semuanya asbab ammah, sebab-sebab umum, baik yang membuat remaja itu jatuh dalam kenakalan syubhat ataupun syahwat. Itu secara umum. Adapun yang secara khusus, di antara sebab yang membuat pemuda-pemuda tadi terjatuh dalam kenakalan syubhat, pemuda-pemuda yang memiliki semangat belajar, semangat agama namun salah jalur, dikarenakan di antaranya dia membaca kitab-kitab, buku-buku yang merusak, buku-buku yang menyimpang. Dikatakan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ialah qira'atu ba'dul kutub al-haddamah min rasail wa suhuf wa majallat wa ghairiha mimma yushakkikul mar'a fi dinihi wa 'aqidatihi. Membaca kitab-kitab yang menghancurkan, baik itu risalah-risalah, buletin-buletin, koran-koran, majalah-majalah dan yang lain-lainnya yang membuat orang itu ragu akan agama dan akidahnya. Barakallahu fikum. Ini khusus terkait dengan yang menyimpang dalam perkara-perkara syubhat. Juga al-ittisal bi qaumin munharifin wa musahabatuhum. Dia berinteraksi dengan orang-orang yang menyimpang dan bersahabat karib dengan yang menyimpang-menyimpang tadi itu. Maka dengan mudah dia akan termakan oleh penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka tadi. Barakallahu fikum. Ada lagi yang berikutnya, Ikhwan. Sebab khusus yang menimpa pemuda-pemuda yang jatuh dalam kenakalan syahwat, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adalah dhannu ba'dhi syabab anna al-islama tuqayyidu atau al-islam taqyidun lil hurriyat wa kabtun lit taqat fayanfiru min al-islam wa ya'taqiduhu dinan raj'iyan. Adanya sebagian pemuda yang meyakini, yang menduga bahwasanya Islam itu yang mengikat kebebasan dia. Islam itu menghalang-halangi dia dari berekspresi secara bebas. Meyakini Islam itulah yang merusakkan skill dan kemampuan dia. Ini bayangan sebagian pemuda. Ini yang sering kalinya menimpa pemuda-pemuda yang jatuh dalam perkara syahwat. Pemuda ya Pak, maunya mereka bebas. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang melarang. Itu pemuda pada umumnya. Ketika dia berhadapan dengan bimbingan Islam, banyak aturan. Yang ini tidak boleh, yang ini jangan, yang ini haram, ini terlarang. Awas, ini jangan, ini jangan. Semuanya jangan. Nah gitu ya, semua terlarang, semua tidak boleh. Oleh sebagian pemuda dianggap sebagai pengikat. Ini membuat saya tidak punya ruang yang luas, membuat mereka tidak bisa berekspresi dengan mudah, dengan leluasa, dikarenakan ikatan-ikatan Islam tadi itu. Islam itu mematikan skill saya dan segala macamnya. Akhirnya dalam rangka untuk kebebasan berekspresi, dan dikarenakan sudah adanya keyakinan, pemahaman yang keliru tentang Islam, dia melampiaskannya dengan sepuas-puasnya dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang menyimpang, syahwat, syubhat. Enggak boleh dia melarang. Dia mau hidup dengan gaya pang, jangan dia melarang saya. Dia mau terjun dalam dunia narkoba narkotika, jangan dia melarang saya. Dia mau terjun ke dunia pergaulan bebas, jangan melarang saya. Itu terjadi pada sebagian pemuda-pemuda yang membuat terjatuhnya mereka dalam kenakalan syahwat. Barakallahu fikum. Dan ini terkadang juga menimpa anak-anak salafi, menimpa putra-putrinya ahlus sunnati wal jamaah, tapi dengan kemasan yang berbeda. Di benak mereka, bayangannya mereka, taklim no mondok itu membuat jenuh. Taklim belajar itu membuat mereka tidak bebas. Terjadi pada sebagian anak-anak ahlus sunnah, anak-anak salafiyin. Sehingga mereka ketika mondok, ketika mereka belajar, ketika mereka talabul ilmi, itu terpaksa. Dikarenakan paksaan orang tuanya. Takut sama bapaknya, takut sama ibunya. Udah, betul-betul dalam paksaan. Di pondok pun juga demikian, dia merasakan aturan-aturan pondok itu mengikat, membuat dia gak bisa bebas. Dia terpaksa mengikuti aturan-aturan tadi. Terpaksa. Ya kelihatan sih bagus. Dia menghafal-menghafal, belajar-belajar. Tapi tekanan batin. Ketika itu dia masih kecil. Tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu sudah mulai menginjak usia ABG. Mendekati balik. Atau dia sudah balik. Atau sedikit pasca balik. Dia sudah punya kekuatan fisik. Punya kekuatan badan. Lain bahasanya, dia akan berani untuk melawan orang tuanya. Dulu takut-takut sih, masih kecil, 6 tahun, 7 tahun, wah bisa digampar sama bapak aja, berabe. Ini udah 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, olas. Gitu waktunya liburan, sudah bebas di rumah, gak mau terikat apa. Ada yang mengekspresikannya bebas tidur. Sik mending. Kan ya? Nah. Ayo, taklim. Di liburan, di waktunya refreshi. Sudahlah, saya mau tidur. Dauro 5 hari. Nah, sudah sering dauro bi di sana. Ekspresinya dibikin tidur. Sudah. Terkadang enggak jamaah. Semula kesalahan ya, Pak. Tidak jamaah. Kadang, iya jamaah. Ini sih mending. Sebagian mereka mengekspresikannya dengan apa? Datang kepada teman-temannya yang sekampung. Ada khatir jidan. Usianya bukan usia 6-7 tahun lagi ya, Pak. Dia sudah bisa antum pegang, bawa pulang ke rumah. Ini 16 tahun, 15 tahun, 14 tahun, 17 tahun. Dia bisa kabur sampai ke seluruh dunia dengan sendirinya dia. Nah, dia tahu jalan kereta, jalan bis, tahu semua dia. Bisa nekat dia. Diekspresikan dengan cara seperti itu. Orang tuanya bingung, kemana ini? Cari kesana, kemari, tidak ketemu. Ternyata bergabung dengan habitat lamanya. Sudah tidak ada lagi bekas-bekas pesantrennya, sudah hilang. La sholat jama'ah wa la isyi. Bahkan sebagian mereka dikarenakan sudah enggak tahan dengan yang katanya dia yang mengikat tadi itu, dia ekspresikan dengan brutal. Diambili semua gamis-gamisnya, semua jubah-jubah dibakar sama dia. Diambili semua buku-bukunya dia, dibakar semua sama dia. Saya mau bebas. Lari pergi dia. Masuk dalam dunia hitam kehidupan ala pang. Cari kemana? Ya enggak jauh, di pojok desa, tongkrongan teman-teman pangnya itu. Wallahul musta'an. Lus-lus dada orang tuanya. Lus-lus dada para ustadznya. Itu dulu Masya Allah, harapan pondok, harapan desa, harapan bangsa. Anak baik dan segala macamnya, ternyata selama ini tidak sadari dia merasakan itu semua sebagai beban, ikatan bagi dia. Terjadi itu banyak kasus. Yang langsung saya tahu sendiri banyak kasus. Hati-hati. Ini juga merupakan sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada para pemuda. Allahul musta'an. Padahal enggak demikian ya, ikhwan. Islam itu enggak seperti yang kamu bayangkan. Islam itu agama rahmah, ya, agama kasih sayang, mengajarkan norma yang baik, akhlak yang mulia, muamalah yang bagus, ibadah-ibadah yang benar, akidah yang sahihah, prinsip-prinsip yang lurus, yang jelas. Barakallahu fikum, memberikan keleluasaan kepada kita, tapi diatur dalam batas-batas yang mubah, bukan perkara-perkara yang haram. Memberikan kesempatan bagi para pemuda untuk menunjukkan skillnya, kemampuan dia, tapi diarahkan dalam perkara-perkara syar'i, dalam perkara-perkara yang mubah. Wah, kata. Ala kulli hal, ini juga diantaranya barakallahu fikum sebab munculnya berbagai macam inhirafat yang ada pada pemuda-pemuda muslim. Dan masih banyak lagi, ikhwan. Asbabnya sangat banyak, barakallahu fikum. Ini diantara poin-poin penting yang bisa kita sebutkan dari apa yang disebutkan oleh para ulama una dalam buku-buku mereka, barakallahu fikum. Tayyib. Intinya ada beberapa sebab, ada yang umum, ada yang khusus. Ini semuanya disampaikan untuk ibrah bagi kita semua. Yang berikutnya yang kita kaji dalam kesempatan siang hari ini adalah solusi. Solusi syar'i dalam menghadapi fenomena kenakalan remaja, baik yang berkaitan dengan syahwat ataupun dengan syubhat. Solusi ini dibebankan kepada banyak pihak. Dikarenakan yang tadi kita bahas bukan individu-individu anak, tapi fenomena kenakalan yang sudah skalanya regional, nasional, bahkan internasional. Maka solusi ini dibebankan kepada beberapa pihak. Yang pertama ialah dibebankan kepada para ulama. Itu jelas. Dikarenakan para ulama adalah pewaris Nabi yang meneruskan perjuangan dakwahnya para anbiya wal mursalin. Para ulama berkewajiban untuk terus memberikan dakwahnya, penyuluhan-penyuluhannya, taujihat, arahan-arahannya, bimbingan-bimbingannya kepada umat secara umum dan kepada pemuda-pemuda Islam secara khusus. Nanti di akhir pembahasan akan saya sampaikan nasihat khusus dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah kepada para syabab, kepada para pemuda-pemuda Islam, terutama kepada pemuda-pemuda salafiyin. Dikarenakan yang diharapkan untuk bisa membawa perubahan adalah para pemuda-pemuda salafiyin. Segelintir dari sekian banyak pemuda-pemuda yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama. Yang kedua, ialah para du'at ilallah. Para da'i-da'i ilallah. Para asatidah. Dikarenakan mereka ini adalah sefir, perantara antara para ulama dengan umat. Para ulama itu terkadang langsung bisa menyampaikan taujihatnya kepada masyarakat. Ada kalanya taujihat mereka, arahan mereka tidak sampai di beberapa tempat yang lain, disampaikan oleh para da'i-da'i Allah, oleh para asatidah yang mengampu dakwah dimanapun mereka berada. Ini tanggung jawabnya para da'i, tanggung jawabnya para ustaz, untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan kepada para kepada kaum muslimin secara umum dan khususnya kepada segenap para pemuda dan pemudi di pundaknya mereka. Yang ketiga, ini dibebankan juga kepada para pengampu tarbiyah. Para pengampu tarbiyah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam. Baik itu yang memegang halaqah-halaqah di masjid-masjid. Atau yang memegang pondok-pondok pesantren. Atau yang memegang lembaga-lembaga pendidikan. dari mulai tarbiyatul atfalnya atau tahfidzul Qur'annya atau yang pemudanya atau semisalnya, baik yang diasramakan full day dan segala macamnya. Al-muhim yang memegang, yang mengampu lembaga-lembaga tarbiyah. Mereka juga dikasih beban untuk ini dikarenakan di tangan mereka, di hadapan mereka, para anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin yang siap untuk diarahkan. Maka mereka harus betul-betul membuat tarbiyahnya tarbiyah sahihah, tarbiyah-tarbiyah yang benar, di atas al-haq, di atas al-kitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mendidik pemuda-pemudi Islam kepada perkara yang benar. Para pengampu pendidikan. Berarti yang punya pondok di antaranya. Barakallahu fikum. Yang keempat ialah pemerintah. Itu jelas tanggung jawabnya seorang penguasa untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. Tidak hanya semata-mata memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, tapi juga harus memperhatikan kondisi masyarakatnya terkait dengan moral, akhlakul karimahnya, terkait dengan masalah muamalah, interaksinya, terkait dengan masalah ibadahnya, dan terkait dengan masalah akidahnya, agamanya. Tugasnya penguasa pemerintah barakallahu fikum dalam masalah ini. Maka di sini perlu untuk bersinergi antara para ulama dengan para umara, bersinergi antara para duat ilallah, para asatidzah dengan instansi pemerintah, baik yang sipil ataupun yang militer, dan para pengampu tarbiyah bersinergi dengan penguasanya. Yang keenam, yang kelima, di mana solusi ini ditanggung oleh mereka. Yang kelima ialah dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat yang disegani oleh masyarakatnya, yang ditokohkan oleh masyarakatnya, yang didengarkan suaranya oleh masyarakatnya, juga harus ikut andil di dalam membenahi kondisi para pemuda-pemudi masyarakat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian yang keenam, masyarakat muslimin secara luas. Mereka semuanya masing-masing bertanggung jawab memberikan solusi atas kondisi fenomena-fenomena kenakalan remaja yang semakin memprihatinkan ini. Masing-masing dengan batas kemampuannya barakallahu fikum bertawur dan membantu-membantu untuk mengatasi kenakalan remaja. Sehingga individu-individu kita dituntut untuk ikut andil. Entah sebagai warga masyarakat, entah sebagai individu wali murid, wali santri terkait dengan tarbiyah islaminya, atau terkait dengan individu kita sebagai seorang dai atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya bertanggung jawab atas fenomena ini. Dikarenakan sudah bukan lagi fenomena satu orang, sudah fenomena yang sifatnya menasional. Barakallahu fikum. Nah, kalau dibikin sebuah program gitu ya, Indonesia darurat remaja, barangkali gitu ya. Indonesia darurat remaja. Biasanya kan Indonesia darurat terorisme, Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat apa lagi? Yang ini Indonesia darurat remaja. Dikarenakan pemuda dan pemudinya banyak yang mengalami kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan amal, kerusakan-kerusakan ibadah, prinsip dan akidah. Allahul musta'an. Dari semua komponen-komponen tadi barakallahu fikum yang diharapkan dengan sangat dan yang paling memungkinkan secara syar'i adalah yang dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Karena mereka lah yang betul-betul memiliki prinsip yang murni dalam semua bidang. Mereka lah yang betul-betul mendakwahkan al-haq di tengah-tengah masyarakat. Al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah dalam semua aspek kehidupan. Bicara ulama, ya ulama-ulama ahlu sunnah. Bicara para da'i, para ustad, ya da'i-da'i dan ustad-ustad ahlu sunnah salafiyin. Bicara tarbiyah, ya tarbiyah-tarbiyah salafiyah dan para pengampu-pengampu tarbiyah salafiyah. Bicara tokoh masyarakat, ya tokoh-tokoh masyarakat yang di atas sunnah. Bicara masyarakat, ya masyarakat-masyarakat yang di atas sunnah. Pemerintah tidak ada masalah, umum. Barakallahu fikum. Hantu. Tidak mungkin barakallahu fikum solusi diberikan kepada ulama-ulama su, diberikan kepada ulama-ulama yang menyimpang, yang dikatakan alim tapi dia seorang hizbi, seorang mubtadi' yang sesat. Diserahkan sama mereka, ya sama dengan antum menyerahkan anak-anak yang terluka tadi di kandang macan. Yo tambah terluka dengan macan-macan tadi, semakin sesat, semakin rusak dengan orang-orang yang sesat tadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu serahkan kepada kaum sufiyah, rusak semua nanti amaliyahnya ya Pak. Tanya ritual kualik dan bid'ahnya nanti. Antum serahkan kepada Syiah Rafidhah, dimut'ah semua. Iya, diserahkan kepada orang Khawarij, jadi teroris kabeh. Diserahkan kepada komunis, wah berbahaya ya Pak. Mengerikan sekali itu. Tidak mungkin, dan yang memungkinkan hanya diserahkan kepada ulama ussunnah. Itu namanya penyebutan secara global, terus kemudian diklasifikasi, disisir setelah itu. Tidak mungkin solusi-solusi kenakalan remaja antum serahkan kepada para duat, dai-dai yang menyimpang, para ustad-ustad yang menyimpang. Tidak mungkin. Semakin parah keadaannya, bahkan dikasih lebih parah lagi kenakalan syubhat yang lebih samar, yang lebih mengerikan. Tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah yang betul-betul di atas sunnah. Merekalah yang diharapkan sangat untuk bisa memperbaiki kondisi para pemuda, ulama ussunnah, du'atus sunnah, barakallahu fikum, para urafa ala sunnah. Urafa itu tokoh-tokoh masyarakat, urafa wa nuqaba wa nujaba ala sunnah, dan masyarakat yang di atas sunnah. Antum-antum ini wahai ahlu sunnah, wahai salafiyin, yang diharapkan bisa sebagai individu-individu yang diharapkan memberikan solusi perbaikan untuk remaja dan remaji kaum muslimin secara umum dan pemuda-pemuda salafiyin secara khusus. Antum semua, ini tanggung jawabnya kalian. Adapun yang lain merusak, bukan memperbaiki. Sehingga solusi ini walaupun ditujukan kepada semua pihak tadi, tapi sekarang sudah mulai mengkerucut. Solusi ini ditujukan kepada kalian wahai ahlu sunnah wal jamaah, wahai salafiyin. Solusi yang pertama dan yang terutama ialah menegakkan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini ditujukan kepada semua ulama ussunnah, du'atus sunnah, al-sunnah salafiyin dengan kemampuannya masing-masing, dengan skalanya masing-masing. Ada skala individu, ada skala keluarga, ada skala halaqah, ada skala regional, ada skala nasional, ada skala internasional, sesuai dengan keadaannya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Ini dakwahnya para anbiya wal mursalin. Prinsip inilah barakallahu fikum yang memang dicanangkan oleh Islam dari mulai semenjak zaman dahulu kala sampai di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menangani kerusakan-kerusakan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kaum muslimin seluruhnya supaya ada di tengah-tengah mereka sebagian pihak yang menegakkan prinsip ini, dan Allah menjanjikan kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang menegakkan prinsip ini. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-104, Allah Subhanahu wa taala berfirman وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin umat, umat itu minimal satu dalam perkara dakwah yang cukup, jumlah yang cukup, tidak harus satu. Barakallahu fikum. Hendaklah ada di tengah-tengah kalian wahai kaum muslimin umat yang mendakwahkan perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflih. Muflih itu umum, falahun duniawi wa falahun dini wa falahun ukhrawi. Keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan pada dunia, pada agama dan pada akhiratnya. Asbabul falah ini, sebab-sebab keberuntungan, sebab kebahagiaan, kesuksesan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengumpamakan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan syariat, yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu diumpamakan seperti suatu kaum. Kamathali qaumin izdahamu fi safina. Diumpamakan seperti suatu kaum yang mereka berundi pada sebuah bahtera, kapal. Fa'asaba qaumun a'laha wa'asaba akharun asfalaha. Sebagian dapat yang di atas, sebagian dapat yang di bawah. Rasul menyatakan, yang di bawah, yang di bagian bawah, kalau mereka memerlukan sesuatu, air dan semisalnya, harus naik ke atas, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Akhirnya mereka punya ide. Itu namanya kenakalan. Idenya ide yang mungkar. Masuk dalam kerangka penyimpangan, kemungkaran, bahasa remaja, kenakalan remaja. Muncul nakalnya ini. Mereka mengatakan, alangkah baiknya kalau kita lobangi saja bagian kita yang bawah ini. Lobangi saja, langsung dapat air, sehingga kita tidak mengganggu teman yang di atas. Bayangkan, itu niatnya baik, tapi caranya mungkar. Apalagi niatnya jelek, caranya mungkar. Itu kenakalannya, ingin melobangi batera dari bawah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in tarakuhum wa ma fa'alu halaku wa halaku jami'an. Kalau mereka membiarkan ini orang-orang dan apa yang mereka lakukan, mereka binasa, yang lain juga pada binasa. Kalau dibiarkan, dia tenggelam kabeh, mau dibolongi bawahnya. Karam itu bahteranya. Di tengah lautan ya. Dilobangi bagian bawahnya, mancur airnya, karam bahteranya. Dibiarkan semuanya binasa. Nanti kalau di kemudian mereka pegang tangan-tangan mereka dihalangi, najau wa najau jami'an. Mereka semua akan selamat dan semuanya akan selamat. Itu menggambarkan urgensinya amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Bisa menyelamatkan semua pihak. Menyelamatkan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin dari semua kerusakan yang ada, bahkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini tugasnya semua pihak. Kalau di pundaknya masing-masing kita dengan hadis balighu anni walau ayah, kan gitu ya. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Antum tegakkan itu walaupun satu ilmu. Tapi ingat, dengan dasar ilmu, dengan ayat, dengan dalil, dengan hujjah, satu ilmu, sampaikan. Beri pengarahan-pengarahan yang baik kepada masyarakat kaum muslimin, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi kaum muslimin. Cegah mereka dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, baik kemungkaran syahwat ataupun syubhat. Termasuk dalam kerangka ini ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah itu masuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwakan yang baik, mencegah dari perkara yang munkar. Maka ya kana tina'azakumullah, solusi pertama yang harus diperhatikan baik-baik masing-masing kita ahlu sunnah wal jamaah, para ulama, para masyayikh, para tullabul ilm, para asatidzah, dan masing-masing kita dengan kemampuannya sendiri-sendiri, dengan skalanya masing-masing, harus punya semangat yang lebih dalam mendakwakan Islam yang hak ini. Punya semangat yang lebih tinggi untuk menyadarkan pemuda-pemuda Islam dengan bimbingan yang benar. Tugas kita hanya mendakwahkan, hanya menyampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Selebihnya taufik minallah, an hidayah minallah, barakallahu fikum. Sehingga dalam semua majal, semua sarana, semua kesempatan harus kita masuki. Entah itu dalam bentuk buletin-buletin, tebarkan di mana-mana. Majalah-majalah, sebarkan di mana-mana. Jangan mati enggak mau, hidup segan mati enggak mau. Semangati lagi. Barakallahu fikum. Dakwah secara individu-individu masyarakat. Barakallahu fikum. Terus tebarkan semangat dakwah. Tebarkan semangat al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dalam banyak kesempatan. Bahkan para ulama-una, para masyayikhuna, barakallahu fikum, di zaman sekarang ini menasihatkan kita untuk betul-betul menggunakan sebaik-baiknya media-media yang ada dalam kerangka yang masih mubah ya, untuk menebarkan Islam yang hak secara meluas. Kalau media yang mungkar tidak mungkin. Di sini dunia maya, dunia internet, itu diminta untuk semangat untuk menebarkan al-haq, menebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin yang lagi gandrung dengan dunia maya tadi. Situs-situs ahlus sunnah sebarkan sana kemari. Ya Allah, semuanya sebarkan yang luas. Sehingga begitu mereka membuka, klik, yang pertama kali muncul dari kalangan salafiyin. Ketika dibuka, audio salafiyin, makalah-makalah salafiyah, dan segala macamnya, link-linknya, sebutkan semuanya, RRI, mujur, dan segala macamnya. Ini ada radio streaming ini, apa ini? Kajian, mujur ini, gak jauh ini. Di mana? Ketemu, oh di halaman surah data. Atau gak sempat, klik streaming, dengarkan kajiannya. Masalah solusi kenakalan remaja, waduh kena saya rek gitu ya. Almuhi dakwah yang semangat. Barakallahu, kalau musuh-musuh agama semangat yang luar biasa mengkampanyekan dakwah mereka yang batil, kalau hizbiyin ashabul ahwa wal bid'ah bersatu padu berkolaborasi untuk mendakwahkan perkara penyimpangan, meredam al-haq, maka antum ahlu sunnah salafiyin harus punya semangat yang lebih untuk itu. Sekarang ini ada sebuah keajaiban zaman milenium. Kalau boleh saya bahasakan begitu ya. Sebuah keajaiban zaman milenium. Yaitu orang-orang yang menyimpang, al-munharifin, al-masbuhin, ashabul ahwa'i wal bidah, yang sebelumnya saling bertarung dikarenakan perbedaan prinsip, perbedaan keyakinan, sekarang bisa menyatu, kumpul semua berkolaborasi dalam rangka untuk meredam al-haq. Itu sebuah keajaiban zaman milenium. Sedikit melepas, tidak ada masalah ya. Yang namanya Hajuriyin dikenal dengan sebuah sekte yang keras. Ya apa ya? Dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit hizbi. Nah gitu ya. Jangankan yang lain, antum dikatakan hizbi, mestinya kan sururi hizbi, jabat tabligh hizbi, semuanya hizbi, apalagi mereka kan gitu ya, antum aja kena gitu ya Pak. Ada Hajuriyin, Hadadiyah juga mirip, ini kan neo Hadadiyah, sururi lembek kan gitu ya. Ya oke, jangan tahzir, dikit-dikit tahzir, dikit-dikit tahzir, apa itu gorengan apa tahzir itu, dikit-dikit hajar, dikit-dikit hajar ya. Gorengan apa kue hajar kue? Tak ada menduan hajar. Para kelas itu lembek. Gitu ya. Dari kalangan Halabiyin, Rajaiyin lebih lembek lagi. Ini neo sururiyah. Ya, MLM juga demikian, lembek lagi. Neo Halabiyah. Para kelas itu Satu link ini ya Pak. Yang ini anti dengan hajurin, anti dengan hadadin, dikatakan ini mutasyadid dan segala macamnya. Ini anti dengan haula, ini kelembekan dan segala macamnya. Hizbi. Tapi subhanallah yang namanya al-bid'atu millatun wahidah. Mereka bisa berkolaborasi. MLM, terus sururin, hajurin. Berkolaborasi, bisa menyatu, semuanya menyatu dalam rangka untuk merdeka al-haq. Keajaiban abad milenium. Bahkan secara individu-individu mereka yang dulunya berseteru luar biasa, fulan dengan si fulan, di masa-masa mereka masih talabul ilmi, talaki ilmu, sedang belajar di depan para ustaz dan para masyayikh, wah ribut, wah begitu. Begitu jadi da'i, jadi ustaz masing-masing. Yang ini awalnya ala sunnah, yang ini ala tamyi. Begitu yang ini ngelewang. Begitu. Terbawa oleh arus fitnah tamyi, tiba-tiba berkolaborasi. Yang dulunya saling begini, sekarang khair, alhamdulillah, insyaAllah, bagus gitu. Bisa menyatu. Luar biasa. Keajaiban abad milenium ya, tidak terbayang. Ini orang dulu ini kayak tikus sama kucing. Nah tiba-tiba kucingnya ini melembek, akhirnya jadinya bersahabat karib tikus sama kucing tadi, karena kucingnya sudah nggak punya taring. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Ala kulli hal kata ya. Gitu ya. Fallahul musta'an. Ala kulli hal barakallahu fikum. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ad-da'wah ila Allah. Harus punya semangat yang sangat tinggi untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang ada. Semangat beramar ma'ruf nahi munkar. Remaja-remaja itulah sebagai lahan dakwah kita untuk kita dakwai, untuk kita nasihati, untuk kita arahkan, kita berikan perhatian barakallahu fikum kepada mereka. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Solusi yang pertama. Solusi yang kedua. Solusi ini barakallahu fikum ditujukan secara khusus kepada orang-orang tua. Dikarenakan bagaimanapun juga remaja-remaji, pemuda-pemudi yang jatuh dalam kenakalan-kenakalan syahwat dan syubhat tadi, mereka adalah individu-individu yang masing-masing mereka tentunya memiliki orang-orang tua. Barakallahu fikum. Dan ada solusi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah ini adalah wujudul qudwah al-hasanah. Wujudul qudwatil hasanah fi hijri man ya'ishuna tahta ri'ayatihi min abin wa ummin أو من يقوم مقامهما بالتربية والرعاية الحسية المعنوية. Adanya qudwatun hasanah, adanya panutan yang baik, tauladan yang bagus di pangkuan para pemuda-pemudi yang mereka hidup di pangkuan mereka-mereka ini. Jadi para pemuda dan pemudi itu harus berada di pangkuan orang-orang yang bisa menjadi tauladan yang baik. Baik itu ayahnya atau ibunya atau yang menduduki posisi kedua orang tua dalam tarbiyah, yakni pengampu pendidikan. Para ustadz, para ustadzah, Para pengurus, para klasikum yang ada di pesantren, yang di tarbiyah, adanya kudwatun hasanah. Ini penting ya kawan. Terkait dengan masalah ini, maka sudah menjadi kewajiban masing-masing orang tua dari kalangan kaum muslimin, yang kita bacakan secara umum, baik kaum muslimin secara umum atau dari kalangan orang-orang tua salafiyin, mereka ini yang harus menjadi tauladan yang baik bagi anak-anaknya dalam semua aspek kehidupan, dalam berucap, dalam berbuat, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlakul karimah, semuanya. Orang-orang tua ini punya pengaruh besar, barakallahu fiik. Seperti yang diutarakan tadi sebelumnya ya, di antara sebab anak-anak itu mengalami kenakalan-kenakalan dikarenakan tidak adanya tarbiyah yang bagus dari orang tuanya. Tidak ada penanganan yang baik dari orang-orang tuanya. Ada kalanya yang dibiarkan tanpa tarbiyah. Ada kalanya tarbiyahnya salah, entah tarbiyah duniawi atau dengan cara kekerasan yang membuat itu anak frustasi, depresi, broken home, lari. Maka di sini solusinya masing-masing kita, wahai para aba, wahai orang-orang tua, wahai para bapak, wahai para ibu yang memiliki anak, jadilah anda berdua sebagai tauladan yang baik bagi anak-anakmu, tauladan yang bagus bagi anak-anakmu. Ajari mereka tarbiyah yang sahihah, tarbiyah yang benar. Arahkan mereka ke jalan yang benar. Barakallahu fikum. Ini penting. Sehingga sebelum masuk dalam kerangka tarbiyah anak-anak, orang tuanya dulu yang ditarbiyah. Orang tuanya dulu yang harus baik, yang harus soleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memanggil semua orang-orang yang beriman, para orang-orang tua, para suami, memanggil mereka semuanya untuk bisa menjaga dan menyelamatkan anak-anaknya dan keluarganya dari api neraka. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dari api neraka. Dengan tarbiyah sahihah, dengan tarbiyah islamiyah, dengan tarbiyah di atas al-haq. Jaga dirimu, mendahulukan diri kamu dulu, perbaiki dirimu, perbaiki akhlakmu, ibadahmu, akidahmu, muamalah kamu. Baru jagalah keluarga kamu, anak istri kamu dari api neraka. Ini adalah tanggung jawabnya masing-masing orang tua dan target masing-masing orang tua terkait dengan anak-anaknya, menyelamatkan mereka dari api neraka, bukan dari kemiskinan, tapi menyelamatkan mereka semua dari api neraka. Barakallahu fikum. Ini muhim. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak terlahir di atas fitrahnya, di atas Islam, di atas tauhid, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau yang membuat dia Nasrani atau yang membuat dia Majusi. Ini menerangkan kepada kita betul-betul sangat urgen peran orang tua terkait dengan remaja-remaji dan pemuda-pemudi. Barakallahu fikum. Orang tua masing-masing kita, barakallahu fikum. Juga di sini seperti yang disebutkan tadi, atau yang menduduki posisi orang tua, di sini urgensi peran daripada para pengampu-pengampu lembaga pendidikan. Terkadang orang tuanya enggak sanggup, anaknya dimasukkan ke pondok, dipondokkan, dimasukkan di lembaga-lembaga tarbiyah, tarbiyah Islamiyah yang sahihah, terutama lembaga-lembaga salafiyah. Maka di sini barakallahu fikum, sangat penting sekali peran para ustaz, para ustazah, para pengurus laki dan perempuan terkait dengan tarbiyah anak didiknya, santri-santrinya, murid-muridnya. Mereka harus betul-betul menjadi qudwatun shalihah, qudwatun hasanah, contoh yang baik, panutan yang bagus untuk para santri-santrinya dalam semua hal, dan mulai perkara akidah sampai perkara adab dan akhlak. Harus tidak semata-mata mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, mengajarkan semangat ibadah, mengajarkan semangat berpegang teguh dengan sunnah, mengajarkan semangat bermanhaj yang benar, berakidah yang sahih. Maka muatan-muatan tarbiyahnya harus sahihah, harus benar, harus di atas al-haq, harus dengan pemahaman salaf. Sedikit pun jangan sampai Anda mengkhianati orang-orang tua santri kalian dengan mengajarkan kepada murid-murid kalian pelajaran-pelajaran yang menyimpang. Itu menyalahi amanah ilmiah, menyalahi amanah dakwah, dan menyalahi amanahnya orang tua atau orang tua murid, wali murid. Maka muatan-muatan tarbiyahnya harus benar. Orang-orang yang ditunjuk untuk mengajarkan ilmu ini harus orang-orang yang betul-betul di atas al-haq, di atas sunnah, di atas pemahaman salaf. Jangan sampai Anda khianat mengajar, meminta orang-orang yang tidak di atas sunnah, ahlu syubhat, ahlu fitan, yang enggak jelas prinsip dan manhajnya, mengajarkan anak-anak kalian dan anak-anak kaum muslimin agama Islam yang mulia ini. Bukan pembenahan yang terjadi, tapi kerusakan yang muncul. Bukan berupaya untuk menanggulangi kenakalan remaja, justru sebagai pemicu munculnya kenakalan remaja yang baru. Sehingga tarbiyahnya betul-betul tarbiyah sahihah, zahiran wa batinah, lahir batinnya harus benar. Ini peran sertanya para pengampu-pengampu pendidikan. Dari sini khonatina azakumullah, sekali lagi pentingnya untuk bersinergi antara orang tua dengan pengampu pendidikan. Kalau tidak ada timpang, tidak akan jalan tarbiyah itu, tidak akan menghasilkan hasil yang memuaskan tarbiyah itu. Harus ada sinergi, ada ta'awun, ada musyawarah, koordinasi yang baik antara pengampu pendidikan dengan wali-wali murid. Barakallahu. Ini penting ya ikhwan. Tidak mungkin kemudian orang tua wali murid sudah menyerahkan anaknya ke pondok, ustaz tolong dibina, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa dibinasakan, ditinggal pergi, tidak ngurusi anaknya, wala telepon anaknya, wala menghubungi anaknya, wala perhatian sama anaknya, wala syik, tinggal pergi. Seolah-olah anak itu dibuang di pondok pesantren, kayak dibuang di yayasan yatim piatu. Ini satu efek negatifnya, akan membuat anak itu frustasi, depresi, tertekan. Akhirnya akan muncul yang saya gambarkan tadi. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia akan mengekspresikan kebebasan. Wah, begitu. Dan efek yang kedua, tidak lagi hormat dengan orang tuanya, merasa telah dibuang. Ada mayang bagi. Atau ketika naruh anak ke pondok pesantren, lembaga pendidikan, itu dengan penuh kasih sayang, menyadarkan mereka pentingnya ilmu, pentingnya tarbiyah, disemangati, diserahkan kepada para ustadz, para pengampu-pengampu yang ada dengan yang baik. Kemudian ada komunikasi kamu dengan para pengampu, komunikasi kamu dengan anak kamu, diperhatikan, dikasih curahan perhatian, apalagi jauh dari kamu. Wah, kata, sehingga itu anak gak merasa dibuang, tapi merasa didukung, disupport, disemangati. Orang tuanya ada di balik mereka semua dengan penuh perhatian, dengan penuh kasih sayang. Kebutuhan dipenuhi selama kamu punya kemampuan, para ulama. Dijenguk, disiarai, ditelepon paling tidak. Dikasih paket, dikasih kiriman. Senangnya Paul kalau anak-anak mondok dikasih kiriman paket, ya, Pak. Apalagi dengan bahasa-bahasa kasih sayang gitu. Untuk ananda tercinta gitu. Fulan ibnu fulan. Dalamnya dikasih surat. Oh, jangan dari orang tuanya yang penuh harap kepada anaknya, percaya kepada anaknya, bangga dengan anaknya, support kepada anaknya. Barakallahu fikum. Dikasih keterangannya, didramatisir, dibaca sama anaknya, mungkin dia akan terenyuh. Dapat paketan, senang baca itunya, terenyuh, merasa bertanggung jawab dia menghayati thalabul ilminya. Begitu ada sinkronnya, ikhwan, sinkronisasi antara orang tua dengan wali murid. Barakallahu fikum, itu muhimun jiddan. Ketika orang tua tadi menyerahkan kepada para pengampu-pengampu tarbiyah, percayakan kepada mereka. Yang namanya sebuah lembaga tarbiyah, barakallahu fikum, itu memiliki gayanya masing-masing. Satu tempat dengan tempat yang lain modelnya beda-beda. Satu prinsipnya di atas al-haq. Manajemennya berbeda, aturan mainnya berbeda. Itu semuanya teknis untuk kemaslahatan bersama. Nah, begitu ya. Terkait dengan peraturan-peraturan untuk para santri itu intinya sama, halal hak untuk kebaikan bersama, tapi poin-poinnya berbeda satu tempat dengan tempat yang lain. Ketika ada pelanggaran-pelanggaran santri, ada apa namanya, proses-proses pembenahan yang juga berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang enggak langsung, ada yang proses, ada SP1, SP2, SP3. Berapa kalau SP3? 3 cukup ya. Surat peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3 enggak memungkinkan, falas, drop out. Nah, gitu ya. Ada sebagian pondok yang enggak pakai SP-SP-an. Lihat bagaimana model kesalahannya dan siapa dia. Karena begitu. Ternyata kesalahannya fatal. Santri mojok ngerokok. Kayak gitu ya. Santri ketahuan mojok. Ada apa namanya? Yang di telinga itu. Headset. Ya, headset. Bayangannya kok denger murotal. Kok agak goyang-goyang begini dia. Apa itu? Ada yang ketahuan lagi asik dari tangan diambil. Ternyata musi. Fatal ya, akhi. Untuk kelas dengan untuk kacamatanya ahlus sunnah berat. Kalau kacamatanya masyarakat biasa, kan gitu ya? Biasa. Ini pelanggaran kenakalan remaja, kenakalan santri yang ada usul mungkar dan mukhalafah syar'iyyah. Di sebagian pondok ini berat. Ternyata dia itu duduk, santri duduk di kelas takhasus ilmu agama. Ada program bahasa Arab, ada program pendalaman agama, 1, 2, 3 kan gitu ya. Duduknya dia di bagian program pendalaman ilmu agama. Lah kok masih goyang-goyang begini? Kayak gitu ya. Lah kok masih paham ya, kan? Itu tidak ada. Di sebagian pondok ada SP1, SP2, SP3 itu tidak ada. Yang ini langsung drop out. Posisi Anda sebagai orang yang sedang mengkaji ilmu agama dan tindakan Anda fatal. Satu kesalahan meruntuhkan kondisi Anda. Drop out. DO. Ya, tentunya memberitahuan ke orang tuanya dulu. Pak, anak bapak ngerokok. Pak, anak bapak dengarkan musik. Musik apa? Nggak usah pakai dirinci, Pak, yang penting musik. Barakallahu fikum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dalam aturan pondok kami anak yang semacam ini drop out. Mohon anaknya diambil, semoga bisa dinasihati dan diperbaiki oleh orang tuanya, dan semoga bisa baik di tempat yang lain. Barakallahu fikum. Itu namanya aturan berbeda-beda. Sebagai wali murid, barakallahu fikum, mempercayakannya kepada yang namanya pengampu pendidikan. Ini penting, bersinergi. Kalau sudah wali muridnya tidak percaya dengan pengampu pendidikan, gagal total pendidikannya ya Pak. Yang apa juga kamu taruh situ, ambil anak kamu dari tempat yang lain yang kamu percaya dengan mereka. Nah, harus ada thiqah, adanya kepercayaan kedua belah pihak. Sehingga ketika ada aturan-aturan pondok pesantren yang sifatnya mubah, maslahat syar'iyyah, enggak ada unsur kemungkaran atau mukhalafah syar'iyyah, dipatuhi. Ketika anak kamu misalkan melanggar dan secara aturan pesantren barakallahu fikum drop out, antum harus legowo. Jangan nyalakan pesantrennya, jangan nyalakan pengampu pendidikannya, salahkan dirimu sendiri dan anak kamu. Ada yang error pada anak saya ini. Jangan gengsi, jangan merasa malu, moso sih anak saya begitu. Ya kayak manusia, mungkin ada faktor A, faktor B, faktor C, mungkin juga ada faktor X yang kamu tidak tahu. Halas, benahi dia. Barakallahu fikum. Dan ini harus dicontoh, harus dikasih percontohan oleh wali murid yang dipandang, terpandang di kalangan wali murid yang lain. Kan begitu. Wali murid kan tingkatannya macam-macam. Ada wali murid biasa, ikhwan-ikhwan biasa, ada wali murid yang strata kedudukan dia lebih tinggi, ikhwan senior, ada lagi wali murid yang punya andil dalam perkara dakwah, ada juga anaknya ustaz. Oh juga wali murid, anak saya. Ustaz kan sekarang sudah tua-tua, sudah banyak punya cucu ya. Sudah gede-gede nih anaknya kan. Nah, kalau dulu ustaznya masih muda-muda, ada yang baru menikah, punya anak. Sekarang ustaznya sudah mulai gede-gede semua anaknya, sudah abg-abg, sudah punya cucu lagi. Otomatis juga dipondokkan tuh anaknya kan gitu ya. Kalau yang keblinger ya disekolahkan. Barakallahu fikum. Ya ustaz, anggap anak saya, saya masuk. Anak saya itu anak manusia ya kan, bukan anaknya malaikat. Iya, saya itu manusia bukan malaikat. Namanya manusia, tempatnya khilaf dan salah kan gitu ya. Jangan mentang-mentang anak ustadz terus pokoknya suci dari kesalahan. Mohon maaf, sedikit bocoran ini. Kadang-kadang anaknya ustadz yang paling beling ya. Itu cobaan tersendiri. Ya enggak semua sih, ada gitu. Barakallahu fikum. Beling di sini tuh dengan kacamatanya kita, bukan dengan kacamatanya masyarakat. Kacamata masyarakat ada masalah. Kalau kacamata kita tadi beling. Tadi itu suruh taklim sampai pondok belok. Itu kan bagi kita ini kan beling tenan ya tuh orang satu ini. Sudah diantar ke pondok sampai di pintu curi kesempatan pergi lagi, hilang lagi, kabur lagi. Nah, itu kan beling gitu ya. Misalkan anaknya ustaz. Sudah. Kamu sebagai ustaz, ya, melimpahkan anak kamu kepada lembaga pendidikan, percaya sama lembaga tadi itu. Percaya dengan mereka, dengan aturan mainnya. Mas. Qadarullah, anak saya ini yang bermasalah. Entah faktor A, B, C, D, atau faktor X, saya enggak tahu. Yang jelas ya enggak mungkin sih masa ustaz ngajari anaknya perkara jelek. Kan enggak mungkin ya. Insya Allah gak mungkin. Kecuali keblinger aja ya. Mungkin faktor temannya, mungkin faktor yang lainnya. Banyak faktor. Intinya anak saya terjatuh dalam pelanggaran pondok pesantren. Oleh pihak pondok pesantren dikasih peringatan SP1. Saya dihubungi, afwan ustaz, anaknya antum agak sedikit trouble. Ada apa itu? Antum mestinya sebagai seorang ustadz atau sebagai ikhwan senior atau pengampu dakwah selaku wali santri, antum harus bisa mengajari yang lain bagaimana cara hikmah menjadi orang, menjadi wali murid. Ada apa? Antum harus ngerti ada apa. Ada yang beres sih. Antum jangan merasa gengsi gitu. Saya ini ustadz. Gak mungkin saya kayak gak mungkin. Saya itu ustadz. Iya kan, aku menungso. Anak kamu juga menungso. Justru kamu harus mengajari yang lain bagaimana cara mensikapi anak ketika ada trouble. Ya, bisa saya bawa pulang sebentar anak saya? Itu orang tua yang bijak. Kenapa Ustaz? Ya saya perlu cari tahu apa sebabnya kok dia seperti itu. Saya minta izin, mungkin pas liburan pekanan saya ambil sebentar, boleh? datang ke pondok, antum mengucapkan terima kasih kepada lembaga pendidikan tadi atas perhatiannya sama anak dia. Itu bukti sayangnya mereka pada anaknya antum. Dikasih peringatan. Barakallahu fikum. Sudah, antum ambil anaknya antum. Di rumah, bukan di pondok, di rumah. Antum bicara dari hati ke hati orang tua dengan anak, dicari-cari apa sebabnya dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Ketahuan sebabnya. Ah, misalkan. Kayak solusi. Kayak solusi. Mungkin bisa bagi antum untuk memberikan sedikit tanbih. Nah, tolong jaga nama baik bapak. Bapak mau iki ustaz, nak. Nah, kalau bapak ceramah ke sana kemari, bicara amar ma'ruf nahi mungkar, anaknya bapak kayak gini. Lah ya apa nih bapak nanti? Ya enggak mungkin sih bapak atau abi ngajari kamu yang jelek. Saya tahu itu ya faktor mungkin temannya kamu tadi atau faktor apa atau apa atau apa. Tapi tolonglah kamu harus pahami bapak ya. Pahami abi. Itu mungkin kamu ketanti. Kan gitu ya. Lepas. Bagus. Itu anak. Normal. Waktu berikutnya trouble lagi. Trouble lagi. Bahkan fatal. Dari pihak pesantren ustadz. Ini enggak ada lagi SP2 dan 3 ustaz. Ini sudah sangat fatal. Mohon maaf antum ambil anaknya antum ditempatkan di tempat yang lain saja ustaz. Anda harus hargai keputusannya mereka itu. Yang sudah mengeluarkan pikiran, tenaga, keringat dan segala macamnya ngurusi anaknya antum. Ya mungkin kamu sendiri enggak sanggup untuk mengurusnya anaknya antum. Buktinya kamu pondokan. Nah iya, kamu enggak bakal mampu. Terima kasih. Jazakallahu khair atas semuanya, atas perhatiannya, atas tarbiyahnya segala macam. Mohon maaf atas anak saya yang begini-begini. Semoga tidak mengganggu stabilitas para pesantren. Sampaikan maaf kepada semua para ustaz, para ustazah, para wali, para santri segala macam supaya memaafkan kesalahan anak saya ini supaya jangan ditiru dan segala macamnya sudah. Di rumah kamu garapnya dia, jangan di depan itu kamu gampar. Jangan di rumah. Itu harus betul-betul perbaiki. Ini masuk bengkel ini anak satunya ya kan. Harakallah itu namanya sikap yang bijak. Antum ngasih contoh. Dengan demikian semua wali murid tadi itu akan meniru caranya antum. Balance. Jadi bagus yang namanya tarbiyah itu. Sinergi orang tua dan orang tua murid. Harakallah itu bagus. Seperti itulah yang semestinya ikhwanatina azakumullah. Cara-cara semacam inilah yang membawa perbaikan anak-anak kita salafiyah ahlus sunnah. Perbaikan anak-anak kaum muslimin. Nah, kalau kemudian masing-masing dengan egonya ya hancur. Marah di telepon, afan, ah anaknya antum trouble ini gini. Kenapa dia? Ngomong-ngomong gitu. Oh, dia begini. Ini memang pondoknya yang enggak beres ini kayaknya ini. Ini jangan-jangan peraturannya itu yang enggak beres itu. Enggak mungkin anak saya sebut anak baik-baik. Ini jangan-jangan ustadznya ini yang enggak beres ini. Siapa ustadznya itu? Wah, dimarahi kabeh. Memunculkan yang namanya kehebohan di tengah-tengah tarbiyah, di tengah-tengah para ikhwan. Ini sikap yang merusak. Kita sudah berusaha untuk mentarbiyah anak-anak dengan cara yang baik, berusaha untuk meredam kenakalan para remaja. Ini orang tua satu ini justru merusak. Ada hadir ya, kawan. Jangan jadi perusak. Jadilah orang yang memperbaiki keadaan. Lebih parah lagi kalau yang berbuat demikian yang punya pengaruh. Bayangkan ikhwan senior ini. Ikhwan senior yang punya andil dalam perkara dakwah, ya biasa bantu dakwah, ngasih dana iftar lo, ngasih apa, kan punya andil. Gengsi dia merasa, masa enggak menghargai saya? Saya selama ini cuma membantu pesantren, membantu pondok, apa-apa saya ikut membantu, iftar ya saya kasih, bangun ya saya sumbang, apa-apa ya saya sumbang, masa enggak menghargai saya? Itu mungkin gaya pemikiran dia. Yang dibahas bukan enggak menghargai bapak. Yang salah itu bukan bapak, tapi anak bapak. Anak bapak itu enggak bisa diperbaiki lagi. Bengkel pondok enggak ngatasi. Paham ya? Akhirnya diserahkan kepada orang tuanya lagi. Dilaporkan kepada orang tuanya. Uring-uringan marah-marah. Ini pondok gak tahu diri. Marah itu. Ini ustadz gak tahu diri. Saya selama ini begini. Waduh, marah udah ngamuk. Mas, pondok apa itu? Ini pondok gak tahu diri. Kan jangan masukkan anak antum ke pondok satu ini. Ini pondok gak tahu diri. Ini. Oh, sebentar, ekspresi kegengsian dia. Dia merasa malu kalau anaknya itu demikian. Padahal enggak usah malu. Kalau antum itu sadar, antum itu merasa kamu itu manusia, enggak usah malu. Gimana lagi? Ada yang ter, ada yang error, perbaiki dengan cara yang baik. Lebih parah lagi kalau ustaz yang ngamuk-ngamuk. Waduh. Nah, kalau saya ngamuk, wih, itu pengaruhnya bisa seluruh ikhwan. Bisa bayangkan kalau anak saya yang paling gede 16 tahun, saya masukkan di pondok mujur, di tahfid misalkan, ya kan. Lah kadarullah kok trouble ini anak saya ini. Entah apa atau apa, tanpa terus lapor sama saya ngamuk-ngamuk saya muri-muri, tak tahdir pondok mujur. Wah, ya bisa kelimpungan orang-orang mujur kan gitu ya. Kenapa? Pak ustaz punya masa di belakang nih. Bisa saya kemas dengan sedemikian rupa, saya gambarkan dengan sedemikian rupa, ini adalah merupakan kesalahan para pesantren, penyimpangan-penyimpangan yang ada dan segala macamnya. Padahal dia penyimpangan anak saya sendiri. Allah ustaz. Kan gitu ya? Bisa ustaz. Ustaz jangan macam-macam sama para ustaz. Kan gitu ya? Sampai kan udah sesak karena emosi dan segala macamnya, ikhwan, ada sebuah pondok itu. Enggak becus dalam diri anak. Itu satu kata itu sudah bikin down semua para ibu. Siapa itu? Pondok mana itu? Kan gitu ya. Anak saya itu dikenal dengan kecerdasannya. Anak saya jadi korban. Bayangkan. Nah, apa ya, kan? Pondok mana ini? Ini anak Isal Afif ini. Ada apa ini? Bapaknya dulu itu ranking 1. Mulai. Bapaknya dulu tuh begini. Anakku tak didik seperti itu. Kok tiba-tiba pondok ini kemudian mengeluarkan anak saya? Pondok apa ini? Gak pedus ini. Umum ada yang Ustaz, pondok mana ya Ustaz gitu. Atau pengen tahu pondok mana ini? Pondok At-Taifah Al-Mansurah Mujur. Saya kan begitu. Halas, bong, awis. Ada apa? Wah, heboh, ya heboh. Jadi tadi topik ya, ikhwan. Masya Allah sudah. Jadi pembicaraan nomor 1 regional Banyumas, bahkan mungkin nasional, ustadz nasional. Barakallahu. Langsung, wah pembicaraan, wah begitu sudah. Yang fans sama saya, wah sudah fanatik, hancur tuh mujur itu. Langsung dibikin status. Pondok mujur ditahdir Ustaz Afif. Biasa. Hancur sudah. Ini namanya fitnah. Sudah keluar semua para santri, wari-wari santri. Wah, dikeluarkan semua. Dikarenakan pondok gak becus. Dikarenakan ditahdir sama Ustaz Afif. Udah bubar kabeh. Padahal ketika ada yang insaf, yang adil, yang masih berpikiran jernih, meneliti semua yang ada, diusut, ditanyai semua pengurusnya, para santri segala macamnya, ternyata itu penyimpangan anaknya Ustaz Afif. Terlanjur sudah ditahdir, sudah carut marut, ibaratnya tembok ini sudah jebol. Allahul musta'an. Bahaya itu. Sehingga solusi harus dari semua pihak. Kudwatun hasanah dari semua pihak, dari pihak wali santri, dari pihak orang tua, para ulama, para dai, para ustad, pengabdi pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat muslimin secara keseluruhan harus bersinergi, bertaun bersama-sama untuk memperbaiki kondisi anak-anak kita, pemuda-pemudi kita, secara khusus dari kalangan salafiyin dan secara umum untuk kaum muslimin seluruhnya. Barakallahu fikum. Waktunya cepat banget ya, setengah 3 ini ya, Allah musta'an. Di benak saya masih banyak ini solusi-solusi yang lain, tapi ya lumayan ya kan, 2 poin dalam kesempatan ini. Sebelum kita jawab pertanyaan yang ada beberapa taujihat, arahan-arahan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, terkhusus ditujukan kepada syabab salafiyin, para pemuda-pemuda, para pemudi-pemudi salafiyin dan salafiyat. Barakallahu fikum. Nasihat yang cukup berharga, yang cukup banyak ya kawan, nanti kita pilih-pilih. Barakallahu fikum. wasiat yang sangat indah dari beliau kepada para pemuda-pemuda yang ada. Ini dimasukkan dalam sebuah risalah Taujihat Muhimmah Lishabab wa wajibuhum nahwad da'wah. Syekh Al-Allama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa rahmah. Di sini beliau menasihatkan, ini nasihat yang beliau sampaikan pada tanggal 6 Rajab 1428 Hijriah. Berarti hampir 9 tahun yang lalu. Terekam kemudian ditranskrip dalam barakallahu fikum tulisan. Beliau mengatakan di sini, beliau mengatakan fa'alaikum ayyuhasyabab bitaqwallah wal ikhlasi lahu wajtinabil maharimi kabiriha wa saghiriha wal muhafadha ala sunan wal mustahabbat fa'innaha minal kamalat wa yarfa'u Allahu biha darajat. Wahai para pemuda, wajib atas kalian untuk bertakwa kepada Allah, mengikhlaskan niat, memurnikan niat untuk Allah, menjauhi semua perkara-perkara yang haram, baik yang besar ataupun yang kecil, dan menjaga amalan-amalan sunnah dan amal-amal yang sifatnya mustahabbah. Sebab ini termasuk penyempurna iman. Yang dengan itu Allah akan mengangkat derajat-derajat kalian. Wal hasanatul wahidah yarfa'ukallahu biha darajat. Satu kebaikan saja, Allah Azza wa Jal akan mengangkat kamu sekian derajat karenanya. Fama baluka idza kana hunaka katsirun minal hasanat. Bagaimana kiranya kalau di sana kamu memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan yang ada. Satu kebaikan saja sekian derajat, apalagi sekian banyak kebaikan. Tentunya sekian banyak derajat yang Allah akan angkat kamu dengannya. Fa'usikum ayyuhasyabab bil muhafadha ala hadhihi sunan fa innaha kasiyaj tahmil mu'mina min kaidi syaitan. Maka saya wasiatkan kepada kalian wahai para pemuda untuk menjaga amalan-amalan sunnah ini, sebab amal-amal sunnah ini semacam baju yang terajut. Baju yang terajut yang bisa menjaga kaum mukmin dari tipu daya dan makar setan. Wa idza kadahu syaitanu fatahawana fis sunan qadahu ba'da dzalika ila tahawun fil fara'id wal wajibat. Kalau setan sudah berhasil menipu dia, kemudian pemuda tadi bermudah-mudah, bermalas-malasan dalam mengerjakan amal-amal sunnah, maka setan setelah itu akan menjerumuskan dia bermudah-mudah, bermalas-malasan dalam perkara-perkara fardu dan perkara-perkara yang wajib. Di sini beliau menyemangati kita untuk menjadi pemuda yang soleh dan solehah. Semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, semangat beramal, semangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh keikhlasan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya melaksanakan yang wajib, perhatikan juga amal-amal sunnah. Dengan amal-amal sunnah kita akan terangkat martabatnya, sempurna iman kita, selamat dari tipu daya syaitan. Belum mengatakan selain itu, wa usikum bitakhi fillahi azza wa jal. Dan saya wasiatkan kepada kalian untuk saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna hadzal asl azim qad dha'ufa jiddan wa kada yatalasha wa asbahat 'alaqatu ghalibin nasi min ajri dunya. Sebab kata beliau, prinsip yang agung ini sudah sangat-sangat lemah sekali, bahkan sudah mulai sirna. Dan sebab disebabkan dikarenakan hubungan mayoritas umat manusia itu semua dikarenakan urusan dunia. Urusan dunia, bukan lagi karena Allah azza wajalla. Wa yajibu an takuna hadhihi al-'alaqatu yuradu biha wajhu Allah. Dan hubungan ini, ukhuwah ini seharusnya diniatkan untuk mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, li'annaha aslun azim fil Islam, dikarenakan ini adalah prinsip yang sangat agung dalam Islam. Kemudian beliau membawakan sekian banyak ayat wa hadith dan keterangan-keterangan yang ada terkait dengan pentingnya al-ukhuwah al-islamiyah fillah, at-ta'akhi fillah, saling bersaudara karena Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di kalangan para pemuda. Ini nasihat dalam bab muamalah. Hendaklah kalian wahai para pemuda memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah yang baik, interaksi yang bagus. Dan di antara bentuk muamalah yang indah adalah ukhuwah islamiyah. Hendaklah antum wahai para pemuda, pemuda Islam, merajut persaudaraan Islam di atas sunnah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena daerah ataupun yang lain-lainnya, karena Allah semata. Ini prinsip yang sangat agung barakallahu fikum. Dengan ukhuwah islamiyah akan saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati, saling ta'awun, saling membantu, sehingga terwujud muamalah yang baik, akhlak yang baik di antara para pemuda barakallahu fikum. Ini mengatasi dekadensi moral. Wasiat ibadah mengatasi dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada, maksiat-maksiat yang ada, yang ada pada kalangan para pemuda-pemuda yang ada ini. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan, ada juga wasiat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'a dalam sebuah risalah, Taujihatun Muhimmah ila Syababil Ummah. Beliau memberikan nasihat khusus kepada para pemuda, dan yang dituju di sini pemuda-pemuda kaum muslimin secara umum dan pemuda-pemuda salafiyin secara khusus, dikarenakan antum wahai syabab salafiyin yang diharapkan dalam masalah ini. Beliau mengatakan, amma antum ayyuhas syabab fa'alaikum an tahtammu bi anfusikum awwala. Adapun kalian wahai para pemuda, yang pertama kali hendaklah kalian memperhatikan diri-diri kalian sendiri, memperbaiki keadaan kalian sendiri-sendiri. Alaikum bitalabil ilmin nafi'. Hendaklah kalian mencari ilmu yang bermanfaat, talabul ilm yang bermanfaat. Tawajjahu bitalabil ilmin nafi' ala aidil ulama. Hendaklah kalian serius, sungguh-sungguh fokus menimba ilmu yang bermanfaat di hadapan para ulama, baik itu di madrasah atau di ma'had atau di kuliah atau di masjid. Ini semua tentunya yang syar'i. Uhduru durusal ulama al-ma'rufin bil ilm wal-siqamah wa taqwallah al-khalin min al-afkar syadzah wal-aqwal gharibah. Hadirilah pelajaran-pelajaran, dars-dars para ulama yang dikenal keilmuannya, keistiqomahannya, ketakwaannya, yang bersih dari pemikiran-pemikiran yang ganjil dan ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Alaikum bil ulama al mustaqimin al muttajihin al ittijah sahih. Hendaklah kalian berpegang dengan para ulama yang istiqamah, yang memiliki pandangan-pandangan yang benar, memiliki pemikiran yang sahih. fatalaqaw anhumul aqidah wal ilm wal akhlaq wassuluk wal manhaj as-sahih alladhi tata'amaluna bihi ma'a anfusikum ma'a ghairikum. Kamu ambil ilmu, ambil dari para ulama-ulama yang istiqomah tadi, ambil akidah mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, perangai mereka, dan manhaj yang sahih dari mereka, yang dengan itu kamu bisa bermuamalah dengan baik dengan diri kamu sendiri atau dengan orang lain. Ini wasiat dari beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ah, wasiat untuk talabul ilmi syar'i, ilmu yang manfaat, ilmu kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, semuanya. Dan beliau menasihatkan supaya mengambil ilmunya dari orang-orang yang ma'ruf dengan ilmunya, dengan keistiqomahan, dengan ketakwaannya. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, banyak pemahaman yang aneh-anehnya, statement-statement yang aneh-anehnya. Jangan. Ini akan sebuah solusi untuk semua problematika remaja tadi, al-ilmu syar'i. Ketika pemuda-pemuda dan remaja-remaji kaum muslimin, mereka punya semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu agama ini, belajar din, agama dengan benar, akan hilang semua kenakalan remaja yang syubhat dan yang syahwat. Ilmu itu benteng, ilmu itu imam yang akan mengarahkan dia kepada semua perkara kebaikan. Dengan ilmu dia akan meninggalkan narkoba, pergaulan bebas, free sex dan segala macamnya. Dengan ilmu, dengan ilmu pula dia akan selamat, bisa menangkis berbagai macam syubhat, syubhat yang ada. Ala ilmu syar'i. Dan di sini barakallahu fikum harus ada ta'awun yang besar, juhud azimah, usaha yang begitu besar di kalangan kita semuanya untuk mewujudkan ilmu syar'i di tengah-tengah para pemuda dan di tengah-tengah para syababul muslim. Barakallahu fikum. Sehingga tiga nasihat dari dua syekh. Yang pertama, nasihat untuk semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal, bertakwa dengan penuh keikhlasan dengan bimbingan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian nasihat untuk memperbaiki akhlakul karimah, muamalah yang baik, diwujudkan dengan ukhuwah Islamiyah. Dan nasihat untuk yang namanya talabul ilmi syar'i. Maka antum wahai syabab ahlu sunnah, wahai pemuda-pemuda ahlu sunnah, ketika antum memiliki tiga poin di atas, maka antum akan menjadi pemuda-pemuda yang istiqamah, yang diharapkan untuk perbaikan diri kamu, keluarga kamu, masyarakat kamu, bangsa dan negara kamu, dan bisa memperbaiki teman-teman pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi dari kenakalan-kenakalan mereka semua tadi. Khulasanya ya khonam tinan sekumullah, pemuda itu ada tiga macam. Pemuda yang pertama, pemuda yang kafir. Pemuda yang kafir, pemuda yang masuk dalam jurang penyimpangan-penyimpangan yang sangat dalam. Pemuda yang masuk dalam dunia hitam, sangat hitam. Dari kalangan orang kafir, ashabul ahwal bidah, orang yang fasik, yang fajir. Ini sejelek-jelek pemuda, penyakit masyarakat, enggak diharapkan oleh bangsa dan negara. Membuat problem keluarga, problem masyarakat, problem bangsanya. Ini yang merusak. Jangan seperti mereka. Yang kedua, pemuda yang mukmin, yang mustaqim, yang beriman kepada Allah, yang saleh, yang istiqamah dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, dengan takwa yang dia miliki di atas sunnah. Ini sebaik-baik pemuda. Harapan keluarga, harapan masyarakat, harapan bangsa dan negara. Mereka inilah mahkota sebuah bangsa. Mereka inilah kuwatul mujtama', kekuatan masyarakat. Pemuda-pemuda yang diharapkan barakallahu fikum. Jadilah seperti mereka. Ada lagi pemuda yang mutaradid baina hadza wa hadza, tengah-tengah. Labil. Kalau lagi era lagi heng, condongnya kepada pemuda-pemuda yang pertama tadi. Lagi insaf, larinya kepada pemuda-pemuda yang kedua tadi, yang bagus-bagus tadi. Ini pemuda yang harus diarahkan. lahan dakwah kita barakallahu fikum mengarahkan mereka semua kepada jalur yang benar. Jangan jadi yang pertama, usahakan jangan jadi yang kedua, maksimalkan jadi yang kedua. Jangan yang terakhir, jangan yang pertama, maksimalkan jadi yang tengah-tengah, pemuda yang mustaqim, pemuda yang beriman dengan ilmu, dengan semangat amal soleh dan akhlakul karimah barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada pemuda dan pemudi kita al-iman wal amal saleh, taufik wal hidayah, dan semoga Allah Azza wa Jalla mengiring mereka semua kepada kebaikan dan menjauhkan mereka semua dari kenakalan-kenakalan syahwat ataupun syubhat. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah materinya. Masih banyak ikhwan, tapi ya waktunya enggak memungkinkan, dan juga ada pertanyaan di sini yang mungkin kita jawab sampai jam 3 atau sampai azan asar gitu ya. Di press ini. Masyaallah. Di press. Untuk besok mohon nasihatnya kalau ada sebagian ummahat yang bersemangat bicara fitnah dan segala macam, ini untuk besok ya, terus disimpan untuk tema besok yang gitu ya. Apa tema besok ya Pak? Menyikapi ragam fitnah ya. Gimana kemarin? Menyikapi ragam fitnah yang menimpa bangsa, masyarakat dan dakwah. Besok urusannya insyaallah. Insyaallah ta'ala. Ana minta tolong sama Ustaz agar masalah helm, lampu motor dan rantai motor serta taat peraturan lalu lintas diperhatikan dan dipatuhi oleh para ikhwah. Juga anak-anak jangan dibonceng tanpa diikat. Semua demi kemaslahatan dan taat kepada peraturan pemerintah. Ya, dengan saya bacakan cukup insyaallah sebagai tandih gitu ya. Terlalu banyak peristiwa dan kejadian, kita ambil ibrah dan pelajarannya para ulama. Masyaallah, Ustaz, saya seorang talib ilmu salafi. Anak sedang liburan di rumah, Ustaz. Rasulullah merintahkan jika memakai celana harus di atas mata kaki. Dan di antara tetangga anak yang berpemahaman menyimpang mencela anak, dia mengatakan, "Kamu pondoknya sering banjiran ya." Lah itu buktinya kamu cungklang atau cingkrang gitu. Itu kata dia, Ustaz. Pertanyaannya bagaimana saya menyikapi orang yang semacam itu, Ustaz? Masya Allah. Rupanya pemuda kita ini luar biasa ya, Pak. Semangat dalam beramal, semangat dalam berilmu, kecemburuannya sangat tinggi. Dia tidak suka dengan omongan-omongan semacam itu. Nah, gitu ya. Yang pertama, barakallahu fikum, adalah itu adalah sebuah ujian dan cobaan dalam mengamalkan sunnah. Tidak akan lepas dari cemoohan dan hinaan. Kalau antum tipikal orang yang bisa melupakan segala sesuatunya, ya antum terapkan dalam prinsipnya antum. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka ngomong, jangan digubris. Antum tetap di atas sunnah, barakallahu fikum. Tapi ingat, muamalah dengan tetangga, dengan orang lain tetap bagus. Terutama dengan Pak tadi itu. Walaupun dia mencemooh kamu, kamu ganti dengan muamalah baik dengan beliaunya. Ketemu, salam, tegur sapa, tanya kabar bagaimana. Walaupun dia mencela kamu. Barakallahu fikum. Nah, Tapi kalau tipikalnya antum tipikal orang yang enggak bisa dicemooh, enggak bisa dihina, disimpan terus dalam hati, maka antum harus dikasih solusi. Di antara solusinya adalah antum kalau kemana-mana jangan pakai sirilal tok, antum pakai sarung. Paham antum? Antum pakai sarung. Paham ya? Kawannya? Kan antum ada sarawil di atas mata kaki. Antum tutupi pakai sarung. Dan juga di atas mata kaki, tapi nutupi sirwanya kamu tadi. Kalau pakai sarung orang lebih familiar. Lebih familiar. Saya enggak mengatakan gamis, enggak mengatakan jubah. Bukan berarti enggak boleh, boleh. Tapi untuk tipikal antum seorang pemuda yang selalu depresi kalau ada yang mencemooh antum, antum harus cari solusi. Carinya tadi itu, pakai sarung. Sarung, pakai baju koko, barakalakum di tengah-tengah masyarakat itu syar'i, perkara yang mubah, enggak melanggar agama, enggak mungkar, familiar dan enggak ada yang mencemooh antum. Tapi ingat, sebagai bagaimanapun upaya antum untuk baik, pasti ada yang enggak suka sama antum. Jadi intinya dirubah sedikit keberadaan antum, harus siap menghadapi cemoohan, siap menghadapi cobaan-cobaan dalam mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW. Yang intinya itu, dan muamalah terus berjalan dengan beliaunya. Antum luluhkan hatinya Pak Fulan tadi itu dengan akhlak antum yang bagus dan muamalah kamu yang indah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan terpancing emosi. Jangan terpancing emosi. Tolong jangan terpancing emosi. Sebagai ikhwan, wah, enggak kuat menahan ya ikhwan. Pondok kamu kebanjiran ya. Tuh lihat cingkrang. Emosi dia. Bapak tukang sapu ya. Itu buktinya celananya sampai ngerus jalan. Oh, dia bakal emosi. Itu yang mereka cari. Antum jangan terpancing. Lihat jenggot. Betul lihat jenggot antum. Kan gitu ya. Ada ikhwan yang enggak betah ya ikhwan. Tahan dia. Jengkel dia. Ketika saya begitu, dia bilang kuk kuk kuk kuk kuk. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Tindakan-tindakan antum yang kurang pas, itu yang mereka cari. Langsung antum akan wah dibikin heboh tengah-tengah masyarakat. Jangan terpancing. Spir itu dikarenakan kejahilan mereka, enggak tahu itulah sunnahnya Rasul. Itu pentingnya berjiwa besar, sabar dalam mengamalkan sunnah. Emang sakit ya ikhwan, tapi besar pahalanya. Kayak ngebara api ya ikhwan, tapi besar pahalanya para ulama. Spirit. Tolong semua ikhwan yang hadir di sini tanya Ustaz, siapa yang masih punya TV? Ayo, tolong Ustaz agar mereka benar-benar menjawab dengan jujur dan nasihati mereka Ustaz. Anak sedih Ustaz, masih banyak ikhwan yang punya TV padahal dia tahu itu perkara yang haram. Ya cukup dengan penyampaian soal tanbih untuk antum sekalian. Ya mestinya dengan apa yang saya terangkan tadi, ya kena mestinya kan gitu ya. Media tadi itu sudah kena ya. Kalau itu mengabaikan antum dan kebaikan anak-anak antum, jangan. Barakallahu fikum. Masyaallah. Bolehkah saya melatih anak perempuan saya bela diri, Ustaz? Masyaallah. Ini kayaknya bapaknya ini bela apa? Jagoan bela diri. Jadi, memang ada semacam gimana ya, Pak? Semacam perkara yang lumrah gitu, tabii ya, Pak. Ketika orang tuanya punya skill tertentu, itu mengharapkan anaknya sama kayak dia. Paham ya? Ini orang tua dokter. Mesti ada kecenderungan anaknya mengikuti jejak langkah bapaknya jadi dokter. Walaupun ada yang ngasih kebebasan. Ini orang tuanya jago silat, bela diri. Mesti kepengin anak-anak dia semuanya bisa. Assalamualaikum. Jawabannya boleh. Tapi dengan syarat. Yang pertama asli bela diri, bukan bela diri ada isi. Paham? Bukan bela diri ada isi, ada itu ada ilmu apa, ada ilmu hitamnya, ada khodamnya, tidak ada. Murni bela diri. Yang kedua, ketika antum melatih dia tidak ada yang melihat. Putri soalnya ini dalam rumah. Hah? Putri kamu juga jangan boleh berteriak. Ya, orang-orang kan begitu. Cat, gitu ya. Cat, gitu. Itu putrinya kamu. Jangan berteriak-teriak. Jadi gerakan saja. Barakallah itu. Paham insyaallah ya. Yang ketiga, dikasih arahan putri tadi itu supaya menggunakan kemampuan bela dirinya untuk menjaga diri saja, bukan untuk berbuat mendzalimi orang lain atau gaya-gayahan dan semisalnya. Paham itu? Itu juga untuk putra, juga untuk putri. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya. Nanti kalau ada tetangga antum yang curiganya, apa nih? Gedebak-gedebuk. Perak, apa ini? Ya, namanya larang saya kan begitu ya kan ya. Nah, jelaskan sama, oh mohon maaf, ini lagi melatih anak-anak olahraga. Olahraga apa? Olahraga senam bela diri. Mohon tetangga-tetangga yang lain mohon maklumnya, kalau ada suara seperti itu jangan curiga. Jadi usahakan latihannya jangan pas orang istirahat, jangan siang-siang beristirahat, gerbak-gerbuk. Wah, mengganggu. Atau malam hari juga jangan. Dijadikan waktu yang pas ketika tidak mengganggu yang lain. Barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebuah pertanyaan yang saya anggap penting, tapi rumit juga jawabannya ya, Pak. Terakhir ya. Hah? Jam berapa asarnya? 3:10. Hah? 3:10. Bagaimana solusinya menghadapi kenakalan remaja? Sedangkan rata-rata pondok tidak mau menerima anak-anak yang bermasalah. Orang tua juga sudah tidak bisa mengatasinya. Ini wakilnya. Ini umumnya terjadi pada orang-orang tua yang sudah mulai menyadari, sudah mulai insaf dengan keadaan. Orang tuanya baru simpatisan dakwah, baru mulai dapat ini, taufik, dapat hidayah, mengetahui ini al-haq, ini al-batil, mulai ngerti, mulai paham, tersadarkan kalau anak-anaknya dia selama ini dalam jurang kenistaan. Muskilahnya ketika anaknya dibawa ke pondok, pondoknya nggak mau nerima. Ya, pondok juga memiliki peraturan kan begitu ya, nah, berakhlak baik, begini. Nah, terus terang saja kita menyampaikan kepada antum sekalian, pondok-pondok pesantren kita Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan bengkel. Ya, tolong, pondok kita bukan bengkel. Kita enggak sanggup jadi bengkel. Tahu bengkel ya, Pak? Menggarap anak-anak nakal, anak-anak jahat supaya jadi baik. Kita enggak punya kemampuan. Bahasanya bukan bengkel ya, Pak. Sebab rata-rata anak-anak yang semacam ini ketika di pondok pesantren, bukan dia yang terpengaruh, tapi dia mempengaruhi yang lain. Itu masalahnya. Kecenderungan anak dan remaja kepada perkara semacam ini. Sehingga satu sisi saya memaklumi kondisi banyak pesantren, bahkan semua pesantren yang mempersyaratkan yang masuk harus berakhlakul karimah, berpendidikan yang baik. Segimana ini orang tuanya Ustaz, ini gimana Ustaz? Anak saya Ustaz, saya sudah insaf, saya tahu saya enggak beres Ustaz. Saya ngerti anak-anak saya seperti itu. Saya kepingin anak saya kembali Ustaz. Tolong Ustaz dipondokkan Ustaz. Tapi Ustaz tidak mau nerima, gimana ini? Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tidak bisa Ustaz. Ya apa ya Ikhwan, solusinya ini ya Ikhwan. Ada yang punya solusi ya Ikhwan? Ada yang punya solusi ini? Hah? Coba diam. Ini bahkan enggak menimpa orang-orang yang baru insaf ya Ikhwan. Orang awam, tapi senang bekal kebaikan dan keawamannya. Bahkan juga menimpa sebagai ikhwah yang Allah takdirkan anaknya itu luar biasa pol bandelnya itu. Bandel dalam perkara mungkar. Sudah luar biasa sudah. Dari mulai cara halus, sedeng sampai kasar semuanya sudah. Bandel itu anak. Ya enggak semua anaknya, ada 1-2 anak gitu ya. Repot mau dimasukkan ke pondok mujur, tolak. Rekam jejaknya kurang bagus, tolak. mau dimasukkan ke pondok yang lainnya lagi, ke Gresik. Hah? Dari mana asalnya? Dari sini. Bagaimana dimasukkan di pondok Mujo ditolak. Tolak. Kenapa kok tolak? Dikarenakan rekamnya kurang bagus. Mujur aja nolak, apalagi kita mesti kita nerima. Tolak. Tolak di semua pondok ditolak semua ya, Pak. Dan mereka menuntut. Solusinya apa sekarang? Gimana sekarang ya? Tolong sampaikan kepada mereka-mereka ini ya, Pak. Apa itu punya solusi? Untuk punya solusi? Gimana ya, Pak? Nah, itu termasuk yang harus dipikirkan masak-masak. Nah, harus dipikirkan masak-masak para keluarga. Kalau yang di benak saya sementara ini adalah orang tua yang terlebih dahulu untuk berusaha keras mengurusi anaknya. Minimal adalah menyadarkan anaknya. Sebab ketika anak itu mondok dalam keadaan belum insaf dari masa lalunya akan merusak. Sehingga pelan-pelan orang tua tadi dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bagus, pelan-pelan menyadarkan anaknya dengan cara yang baik. Jangan frontal, jangan langsung, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan, ditarik pelan-pelan. Sampai kemudian dia mau, pelan-pelan diajak ke tempat taklim, diajak ngaji, terus begitu pelan-pelan. Sampai itu anak betul-betul paham apa yang dibawa sama orang tuanya. Ngerti pentingnya ilmu agama. Ngerti masa lalu dia perkara-perkara yang kurang bagus. Muncul dorongan dalam jiwanya, saya harus memperbaiki diri. Saya harus baik. Di sini antum bawa ke pondok pesantren. Insyaallah dengan kemauan anak sendiri dia akan bisa memperbaiki diri di pondok-pondok yang ada. Barakallahu fikum. Kalau mujur enggak nerima, saya siap nerima insyaallah taala. Gitu ya. Tapi itu syaratnya. Antum kondisikan dulu anaknya antum sampai dia punya kesiapan untuk dididik di pondok pesantren kita. Barakallahu fikum. Nanti yang lain kalau punya solusi fadhilah ya, ini termasuk muskilah yang harus dipecahkan bersama para kelas itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mis, apa cukup? Kami dipondokkan oleh orang tua di pondok yang masih berlemah lembek. Namun dari situ kami mulai mengenal dakwah salafiyah. Dalam diri kami ingin sekali belajar di pondok ahlu sunnah, tapi karena masih dibiayai oleh orang tua dan mereka masih belum mengenal dakwah ini, maka kami tunda niat itu. Mohon nasihatnya. Nah, bahasa yang lebih tepat, ditunda dan diproses. Karena gak mungkin vulgar, gak mungkin langsung. Ditunda gak mungkin langsung. Diproses artinya antum sudah punya planning-planning untuk ke arah sana. Langkah pertama ialah memberikan penjelasan kepada orang tua. Kepada orang tua sampaikan al-haq itu begini, begini, begini, begini, begini. Dengan tanpa perlu antum menjatuhkan atau mentahdir pondoknya antum sekarang ini. Itu akan membuat orang tua akan menolak. Jangan dulu, dengan cara yang bagus. Sampaikan al-haq, sampaikan tentang dakwah sunnah, dakwah salafiyah, barakallahu fikum. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua antum. Mulai paham dia, baru antum mengatakan, bi atau abi atau umi, saya kepingin pindah pondok. Jangan dulu membicarakan pondok antum sekarang ini. Saya alhamdulillah punya semangat tinggi untuk belajar. Abi sama umi juga mendukung. Yang kita inginkan adalah ilmu agama, ilmu syar'i, kebenaran. Saya ingin pindah pondok, Bi. Kemana nak? Saya mau pondok yang sebelah sana. Gitu. Mungkin tidak bisa langsung kamu sebutkan yang ini Mumayyi, yang itu Salafi. Nah, belum bisa ya, Pak. Pasti yang penting bagaimana caranya antum lepas dari pondok yang lembek tadi itu. Dan orang tua kamu mendukung antum di pondok yang baru. Dari pondok yang antum harapkan, dari pondok-pondoknya Salafin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih semangat dalam belajar. Semakin bertambah ilmu, akan semakin bertambah hikmah antum dalam menyampaikan. Nah, ada yang berikutnya, proses berikutnya sampaikan kepada orang tua begini begini begini begini begini begini. Kalau dia paham, baru sampaikan, kemarin saya mau pindah dari sebelah sana dikarenakan pondok yang lama itu melempem, bahasanya mumayye lembebi. Saya pindah ke sini, pondoknya harus sunnah insyaallah. Tapi kesana juga ada tunda, ada proses. Tapi kalau ditunda, ditunda, ditunda, tapi enggak ada proses, hanya mengharapkan takdirnya Allah Azza wa Jalla, bahasa mereka begitu ya. Siapa tahu Allah mentakdirkan orang tua saya sadar, atau Allah mentakdirkan pondoknya menjadi enggak lembek lagi. Itu enggak benar. Apalagi antum sudah mengerti mana yang hak, mana yang batil. Tunda itu untuk proses waktu. Kedepannya exit dan pindah ke pondok Ahlussunnah wal Jamaah dengan memberikan pengertian kepada orang tua dengan cara yang baik tadi. Itu namanya, namanya taktis dalam menyampaikan. Target terpenuhi dengan tanpa ada gejolak. Gejolaknya nanti kalau sudah orang tua kamu paham, ngerti, antum sudah mulai kuat ilmunya, gejolaknya baru muncul. Yang ini di Mumayye gitu. Lu gitu. Alhamdulillah sudah enggak di sana lagi, sudah pindah. Abi sudah mengerti. Ya. Bagus deh. Gitu. Itu caranya yang harus tepat. Jangan langsung semangat. Bi, pindah bi, jangan di sini bi. Kenapa? Mumayye. Ini pondok lebih, pondok Mumayye. Fitan ini bi. Jangan sini bi. Wah. Responnya Abi Nyantum jadi kurang bagus. Apalagi mungkin Abi Nyantum simpatisan mereka. Berat ya Abi. Langsung Antum dicengkram sama mereka. Tidak bakal boleh Antum mau ke tempat-tempatnya Ahlussunnah. Ada siasah, ada hikmah dalam menyampaikan sesuatu. Faham ya? Nunda tanpa proses ya tidak bagus. Vulgar juga tidak bagus. Tapi tengah-tengah. Dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, Antum keluar daripadanya. Di tengah-tengah Ahlussunnah, sampaikan ilmu kepada orang tua, baru kamu terangkan siapa pondoknya yang sesungguhnya yang sebelumnya antum ada di sana itu. Barakallahu fikum. Dan ini semua ikhwan akan kita kaji lebih lanjut insyaallah taala pada kajian yang kedua keesokan hari, menyikapi ragam fitnah yang menimpa bangsa, masyarakat dan dakwah. Barakallahu fikum. Dikasih bocoran sedikit, ini sesungguhnya lebih banyak pada hikmah Ahlussunnah, bagaimana hikmah Ahlussunnah, sikap hikmah Ahlussunnah dalam mensikapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada, baik yang sifatnya nasional ataupun di masyarakat ataupun khusus terkait dengan dakwah salafiyah itu sendiri. Barakallahu fikum. Nanti akan kita kaji, kita adakan pendalaman pendekatan-pendekatan ilmiahnya, nanti kita kaji secara lebih rinci insyaallah taala dan lebih banyak membahas masalah kaidah-kaidah penting yang ada pada kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga antum fokus besok. Diharapkan nanti antum bisa mensikapi segala sesuatunya dengan penuh hikmah dan ilmiah. Barakallahu fikum. Sementara cukup naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah.